Suro-suro pasal 28. Sanggana salama puramo, kami nesore rikabatana rivivi talinti etu. Minjani kami mo lewuto etu no sangaka lewuto malta. Pue ngata malta etu na jolem puu ira rijai kami. Ira nantarima kami pura-pura antena belo. Pade ni parega ira apu raponeru kami. Sabana nompa mula mo nauja pade rava na vou na lenimo. Paulus na lau nompa siromu rangga-rangga nu kayu. Sangga ni tuuna kayu etu ri apu nesuvumo sambaa ule ngari kayu sabana kapane nu apu etu pade nantuda palena. Sangga ni kita pue ngata ule etu neloe ri pale i Paulus notesamo ira karoana sambaa bo sambaa. Tau eina tantu mo ia samba atau pepatesi. Sabana, naupana salama mo ia ngaritasi, viata topo tangara, da anom pakamba ia matubu. Tapi i Paulus aganantarampea ule etu, mpakariaranu apu, pada daan toto nirasai na juana. Pue ngata etu nompekiri, pale i Paulus kana mebangga, bara ia madunga boma mate. Tapi nasai ni popea ira, da aria nakuya-kuya ia. Nanggita etu, nabali mo pempikiri ira, pada niuli ira Paulus etu samba awiata. Da anakawao garis etu, naria tanan topo parenta lewuto malta etu, sangana i Publius. Ia nantarima kami, ante kadamba nurarana, pada tolumbengi kasaena, kami nitoratana riaran japona. Tempona etu, uma i Publius etu, nakambole naturu, sabana naju akokora bonatero. Paulus nesuari jaina pade anteno sambaya bonombadika palena rikorontau najua etu nipakabelona juana etu. Sangga nangepe kajadia etu naratamo pura-pura taun tanina to najua ngari lewuto etu rijai Paulus pade iravou nipakabelona. Iram puumpu'u nombabila kami pade tempo nasadiamo kami manggalivo. Nikeni ira kasakaya ni pesavi kami, pura-pura nuapa to ni paralu kami, riara posumomba kami etu. Naopu tolumbula kasaena, kami neto ori lewuto malta etu, no sumomba vo umo kami ante saungu sakaya, ngari ngata Alexandria to no sangaka, viatam porapi kastor bopolux. Sakaya etu, nesai nasampo ri lewuto malta etu, sampe naopu tempoleni. No sumomba mo kami sampe narata ringata Sirakusa, pade tolumbengi kasaena kami naturu risetu. Nga risetu, no sumomba kami no sale talinti sampe narata ringata Regium. Tonailena, non pamulamo poiri neburu nga ripuluna, sampe riara rombengi pa narata mo kami rikasampoa Putioli ri Propinsi Italia. Risetu, kami no sintomu ante barasakuyambaa topom para saya ipue Yesus, pade kami nipakeni meto'o ante ira pitumbengi kasaena. Pade naopu etu, no lumakomo kami mapolam paka ringata Roma. Tempo topom para saya ipue Yesus ringata Roma etu, nangepe kareba kami, mamosu maratamo, naratamo ira membatomu naka kami, ripotomu Apius. Pade ringata pasanggaraha tiga. Sangga no sintomu pa kami ante ira, no sukurumo i Paulus kapue alatala, pade naro morarana. Sangga narata pa kami ringata Roma, i Paulus mana nitarunggu. Ia nipaloga meto'o riumba-umba nipodotana. Tapi naria samba atantara, nanggatono ia risetu. Nagana tolumbengi nga risetu, i Paulus nompokio totua-totua to Yahudi ngaringata Roma etu. Sangga nasiromu pa ira, nangulimo i Paulus ka ira etu. Sampai subuhku. Aku da anasalah ngapa-ngapa, kesampai subuh sampai subuh tato Yahudi. Bara nombaliunaka ada-ada to nitarimata, ngarijai totua-totua tanggaul. Tapi naupai vetu, aku nisoko ringata Yerusalem, pada ni vairi arambale tau-tau to Roma. Naupu parakara kue ni paresa ira. Ira nadota membaka basaka aku. Sabana nanotomo, da aria salani po viaku, masipato aku rasuku mamate. Tapi tempo tahu-tahu tu Yahudi dah nasi tuju ante patuju itu. Dari jalan tanin. Aku kana nekita ngarari jai magau Roma. Naupa ibetu. Dari apa pengadu ku nuapa-nuapa. Rijai sampai subuh ku. Tahu tu Yahudi itu. Jadi, itu sampai aku nerapi musintomu ante komi. Aku madota motesa ka komi. Eva para karaku e. Kakonona, aku eni balangu. Sabana aku numpara saya magau to mumpaka salama. To nisarumaka pura-pura to Israel. Nangepe tesa i Paulus etu, nesono mo ira. Kami eida aria nan tarima. Kambasan tau surang gari bagia Yudea. Musingga vela eva para karakomi etu. Pareda avo unaria taung gari setu. Narata nanggeni kareba nusingga vela ante komi. Para motesa anu jaa eva komi kakami. Tapi kami ei madota mangepe tesamu. Sabana to ninjani kami. Riumba-umba tau nanjalai pepatuduki. Toni tuki komi etu. Jadi, totua-totua to Yahudi etu. Nompaka tantu saeo rakasi Romu ira ante i Paulus. Tempo narata mo eo toni pakatantu ira etu. Nadea mo tau narata nasi Romu risapo i Paulus. Padeng garim padondo, sampeng guviana i Paulus nomba taranga ka ira eva poparenta nu alatala. Nipakena isi buku-buku Nabi i Musa, pade buku-buku Nabi-Nabi Tanina, mo taranga ka ira, ala manggeni ira mumpara saya Yesus, magau to mumpaka salama toni janji alatala. Naria to nompara saya, nuapa toni uli i Paulus, tapi naria wou to daan nompara saya. Kaupuna, nompamula mo ira nalai ngarisetu, sabana posi sala pembarata ira, eva pepatuduki i Paulus etu. Tapi da apa ira nalai, nanguli mo i Paulus ka ira. Nakonon toto tesang gari jaino sanagasan walatala. Toni pasimbayu Nabi Yosaya, katotua totua tanggaulu ibei. Kau uli katau-tau tu Yahudi ibei. Komi moso mangepe, tapi dari aranjani komi batuan. Komi moso mempariara, tapi dari arah kita komi nuapa majadi. Itu majadi, sabana tau-tau ini tibatumu. Ira ni timbongomu, pada mata ira ni pisi iramu. Ane etu daani povia ira, mamala ira manggita nuapa majadi, mamala ira mangepe, pada mangginjani batuana, mamala ira mangginjani tona konona, pada manjili rijaiku, ala aku mumpakabelo ira. Kau puna niuli i Paulus voumu ka ira. Sampai subuhku, kana ranjani komi, kareba belo ei, tonumpaka noto i venu ala tala mumpaka salama manusia. Nipatolele mo katau-tau datu Yahudi. Ira moto mempangala kareba etu. Naopu nangepe tesa i Paulus etu, tau-tau to Yahudi, nagaro nompalasi petoo etu, ante no singgarau samba abo sambaa. Rompae kasaena i Paulus netoo ringata Roma, risapo to nisioa namboto. Risetu, nitarimana ante nadambararana, pura-pura tau to narata rijaina. Nipatolelena kaira kareba eva poparenta nu alatala, pade nipatudukina kaira kareba ipue Yesus Kristus. Etu pura-pura nipoviana ante daaria kakinina. Daaria ia nilava-lavan tau.